Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة Binar. Hadis nomor 407. Wa an Abi Barzah Mudlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al 'an 'umrihi fi ma afna وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda لا تزول قدم عبد tidak akan beralih kaki seorang hamba tidak akan beralih telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya mengenai usianya fima afnah pada apa dia habiskan wa an ilmihi fima fa'ala fi dan mengenai ilmunya apa yang telah dia perbuat padanya wa an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah dan mengenai hartanya dari mana dia memperolehnya dan kemana dia keluarkan wa an jismihi fima ablah dan mengenai jasadnya kemana dia habiskan mana dia pergunakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tatkala dunia dihancurkan dan langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Kemudian tidak ada yang tersisa daripada manusia kecuali tulang ekornya. Sebagaimana yang tertera dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari tulang tersebutlah manusia dibangkitkan kembali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya beliau tidak tahu apakah beliau yang pertama kali dibangunkan dibangkitkan atau saudaranya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Rasulullah bangkit dan bangkitlah seluruh manusia. Seluruh manusia bangkit dalam keadaan kufatan uratan ghurla, dalam keadaan tidak berbusana, tidak beralas kaki dan tidak dikhitan. Kama khalaqnakum awwalu khalqin nu'idu. Sebagaimana kami menciptakan kamu dari awal, di awal penciptaan, demikianlah kami mengembalikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan seluruh manusia dari awal Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan dalam satu tempat. Di yaumil mahsyar, hari yang tidak bisa kita kiaskan dengan hari kita sekarang ini. Hari yang suatu suara yang jauh bisa didengar oleh orang yang dekat. Suatu hal yang jauh bisa dilihat dari dekat. Hari yang manusia malah lari meninggalkan anak, istri, dan orang tuanya. Hari yang masing-masing manusia menyesal, menyesali dirinya. Hari yang mana pada saat tersebut mata-mata terbelalak karena dahsyatnya hari tersebut, sehingga hari tersebut tidak membiarkan mata berkedip walaupun cuma sekali. Hari yang pada saat tersebut matahari didekatkan. Hari yang penuh dengan tangisan dan penyesalan. Hari yang keringat dan air mata bercucuran. Di antara manusia ada yang air mata dan keringatnya sampai ke mata kakinya, sampai ke lututnya, sampai ke lehernya, dan hampir menenggelamkannya. Pada hari tersebut tidak ada satu telapak kaki pun beralih dari tempat dia dibangkitkan. Tidak ada satu telapak kaki pun beralih dari tempat dia dibangkitkan sampai dia ditanya mengenai empat hal. Hari yang manusia tidak memiliki kekuasaan apapun juga, tidak memiliki kekuasaan apapun juga, sehingga untuk mengalihkan kaki saja dia tidak kuasa sampai dia ditanya mengenai empat hal tersebut. Hari yang keseluruhannya, hari yang keseluruhannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Maliki yaumiddin," yang menguasai hari agama, yaitu hari pembalasan. Seluruhnya milik Allah, sehingga telapak kaki tidak beralih pada saat tersebut, dan dia tidak akan bisa beralih kecuali dengan izin Allah, dan tidak ada kekuasaan manusia pada saat tersebut sampai untuk mengalihkan telapak kaki kecuali seorang hamba telah ditanya. Ditanya mengenai empat hal. Perhatikan ya ikhwan, begitu cepat hisab Allah, begitu cepat hisab Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak manusia sehingga sebelum mereka mengalihkan telapak kaki saja mereka sudah ditanya. Makanya dalam ayat Al-Qur'an, dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an sering dikatakan wallahu sari'ul hisab. Wallahu sari'ul hisab. Wallahu sari'ul hisab. Allah sangat cepat hisabnya. Allah sangat cepat hisabnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kita hari ini, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna. Tidak beralih kaki seorang hamba sampai dia ditanya mengenai umurnya, mengenai usianya, di mana dia habiskan, di mana dia habiskan, di mana dia habiskan. Kata-kata dia habiskan menunjukkan bahwasanya usia adalah suatu yang telah ditentukan. Dan manusia menjalani usianya, menjalani hidupnya, berarti dia menghabiskan usianya. Jadi kita sekarang ini dalam rangka menghabiskan usia. menghabiskan umur dan bukan bertambah panjang umur, akan tetapi menghabiskan umur. Dalilnya ini hadis fima afna, kemana dia habiskan. Oleh karena demikian, karena umur adalah singkat, sebagaimana di dalam peribahasa Arab dikatakan bahwasanya manusia tersebut adalah untaian daripada hari. Manusia hidup ini adalah untaian daripada hari, kumpulan daripada hari-hari. Manusia adalah kumpulan daripada hari-hari. Apabila ada hari yang dia buang, maka berarti dia membuang kehidupannya. Ada hari yang dia tidak pergunakan buat ketaatan, maka dia telah membuang bagian daripada hidupnya. Di dalam hadis ini terdapat anjuran buat seorang manusia bersegera melakukan kebaikan. Bersegera melakukan kebaikan selama dia masih hidup. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Pahami makna kesempatan. Ini kesempatan kita. Ibarat seseorang yang lagi berbisnis, lagi mengejar dunia, tentu dia tidak akan mau menyia-nyiakan kesempatan emas untuk dia mendapatkan keuntungan. Nah, hidup ini adalah kesempatan buat kita, kesempatan untuk kita beramal selagi kita hidup. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang hamba untuk membuang kesempatan atau untuk berangan-angan minta kematian. Karena kalau seandainya dia minta kematian, maka berarti dia membuang kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, umur yang harus difahami ada mulai, ada akhirnya. Dan kita semua telah memulai dan kita belum mengakhirinya, dan akan datang waktunya biiznillah. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma afna, dan dia akan ditanya an ilmihi fi ma fa'ala fi, dan dia akan ditanya mengenai ilmunya apa yang telah dia berbuat padanya. Di sini tidak ditanya mengenai ilmu dari mana dia dapat, kemana dia pergunakan, tapi apa yang telah dia perbuat dalam ilmu tersebut. Apakah ilmu tersebut akan merubah hidupnya dari jelek kepada baik, dari kegelapan menuju cahaya, atau malah sebaliknya, atau malah hitam putih, dari kejelekan, dari kegelapan mendapat cahaya, kemudian balik lagi ke kegelapan, kemudian balik lagi kepada cahaya, kemudian balik lagi kepada kegelapan. Dia akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan ditanya. Ma'asyar muslimin, ilmu di satu sisi dia adalah nikmat dari Allah, dan di satu sisi dia adalah beban yang kita dituntut untuk mengamalkannya. Akan tetapi kita tidak bisa meninggalkan ilmu, karena ilmu adalah timbangan buat kita beramal. Kita tidak akan mungkin bisa menjadi baik kecuali dengan ilmu. Kita tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan ilmu, itu beramal dengan sebenar-benarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, mengenai harta. Dari mana dia memperolehnya dan kemana dia pergunakan. Lihat, tadi saya telah mengatakan bahwasanya ilmu di satu sisi dia adalah beban yang akan diminta pertanggungjawaban, tapi kita diperintahkan untuk menuntutnya, untuk mencarinya, untuk memperbanyaknya. Sementara harta, dia adalah beban. Dia adalah beban buat kita, dan kita tidak pernah diperintahkan untuk memperbanyak harta. Kita hanya diperintahkan untuk mencari harta sebatas kebutuhan kita. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan, kata Rasulullah كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا مالا مالا. Seluruh bangunan, seluruh bangunan, rumah yang dibangun oleh manusia, gedung yang dibangun oleh manusia, harta yang dibangun dengannya, bangunan-bangunan, kullu bina'in, kata Rasulullah, setiap bangunan wabalun ala sahibihi yawmal qiyamah, akan menjadi kesialan bagi pemiliknya pada hari kiamat. Lihat kata Rasulullah, kullu bina, setiap bangunan akan menjadi penyesalan bagi pemiliknya pada hari kiamat. Illa malan mala, kecuali harta terpaksa. Saya membangun karena saya butuh rumah, tapi rumah yang dibutuhkan sebatas apa? Berarti kalau seandainya seorang hamba, ini pemahaman hadis, kalau seandainya seorang hamba membangun rumah di luar kebutuhannya untuk dia bermegah-megah dengannya pada hari kiamat, maka akan menjadi penyesalan dan kesialan pada hari kiamat. Menjadi penyesalan pada hari kiamat, kesialan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, makanya salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala an mengatakan bahwasanya setiap orang kaya bercita-cita, aduhai seandainya dia dahulu adalah orang yang miskin. Kapan dia mengatakan demikian? Di saat sakratul maut. Dan tidak setiap orang miskin, tidak pernah berangan-angan, aduhai seandainya saya menjadi orang kaya, di saat sakratul maut. Karena terpampang di depan matanya hisab yang begitu banyaknya. Tidak ada harta kecuali akan diminta hisabnya. Makin banyak hartanya, makin banyak hisabnya. Allahu Akbar. Makanya ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, yang ke selanjutnya, wa an jismihi fi ma ablah, mengenai jasadnya di mana dia pergunakan. Allah berfirman, "Tsumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im." Kemudian sungguh kamu akan ditanya, dan sungguh tiga taukid di sana. Yawma idin 'anil na'im, pada hari tersebut kamu akan ditanya sungguh, sungguh, sungguh. Demikian kalau dalam terjemahan secara bahasa. Kemudian sungguh, sungguh, sungguh, kamu akan ditanya pada hari kiamat, pada hari tersebut, mengenai nikmat, mengenai nikmat, mengenai jasad. Makanya ma'asyiral muslimin, sepantasnya kita setiap kali merasakan alhamdulillah tangan saya sehat, alhamdulillah mata saya sehat, alhamdulillah kaki saya sehat. Tapi ingat hisabnya yang diingat. Oleh karena demikian, jangan lewati mata yang sehat kecuali hanya untuk ketaatan. Jangan kita menikmati tangan yang sehat kecuali hanya untuk ketaatan. Jangan menikmati mata yang sehat kecuali hanya untuk ketaatan. Karena kalau tidak demikian, dia akan menjadi penyesalan pada hari yang tidak ada manfaat penyesalan pada hari tersebut. Wallahu ta'ala. Hadis selanjutnya nomor 408. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idin tuhaddithu akhbaraha, thumma qala atadruna ma akhbaruha, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها, تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا, فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. hadis dinyatakan hasan ghairihi oleh Syekh Salim dalam kitabnya Bahjatul Nazirin. Dan hadis ini melalui jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di dalam surat Az-Zalzalah ayat yang keempat, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, tatkala bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi pada saat tersebut mengeluarkan athqalaha, bebannya, mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya. Diterangkan oleh mufassirin apa yang ada di dalam perut bumi, harta yang terpendam, harta karun, harta yang terpendam, dan bangkai-bangkai manusia. Goncangkan pada saat tersebut sehingga tidak ada jenazah yang pernah dikuburkan, tidak ada pernah bangkai yang terkubur kecuali akan keluar pada saat tersebut berhamburan. Pada saat tersebut manusia kebingungan, mengatakan malah, kenapa dia? Pada hari tersebut bumi menyampaikan beritanya, tuhadditsu akhbaraha yauma idzin, tuhadditsu akhbaraha, pada hari tersebut bumi menyampaikan beritanya. Kemudian kata Rasulullah, tadruna ma akhbaruha, tahukah kalian apa berita yang disampaikan oleh bumi? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita yang disebutkan oleh bumi pada hari tersebut, antashhada ala kulli 'abdin aw amah, bumi bersaksi, menjadikan dirinya sebagai saksi pada hari kiamat tersebut atas setiap seorang hamba yang laki-laki maupun yang wanita mengenai apa yang telah dia perbuat di atas permukaan bumi. Engkau telah melakukan ini pada hari ini, engkau telah melakukan ini pada hari ini, fahadihi akhbaruha, inilah berita yang disampaikan oleh bumi. Jadi bumi akan menjadi saksi pada hari kiamat, menjadi saksi atas apa yang telah diperbuat oleh manusia. Makanya manusia tidak ada kemampuan untuk lari daripada ketentuan Allah, manusia tidak ada kemampuan untuk lari daripada penglihatan Allah. Jangankan lari daripada penglihatan Allah, untuk lari daripada persaksian makhluk Allah, dia tidak mampu. Dia tidak mampu lari daripada persaksian itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, begitu dahsyatnya balasan Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor selanjutnya 409. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه الترمذي. حديث صحيح لغيره diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dia memiliki tawabi', diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, Imam Hibban, Imam Hakim dari beberapa jalan, dan hadisnya adalah hadis sahih لغيره, termasuk daripada jenis hadis yang makbul, yang diterima. Makna hadis dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, kaifa an'am, bagaimana saya akan bisa senang, bagaimana saya akan bisa tenang. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa takut kepada Allah. Bukan maknanya Rasulullah hidupnya tidak tenang, bukan. Beliau menikmati hidup yang tenang, tenteram, damai, akan tetapi beliau memiliki rasa takut kepada Allah. Bagaimana saya tidak akan takut? Bagaimana saya akan tenang? Wa sahibal qard, dan malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Qadil taqamal qard, sudah memasukkan sangkakala di mulutnya. Sudah melahap, sudah menggigit sangkakala. Wastama'al idzn, dan dia sudah menyimak, berarti sudah hampir menyimak izin kapan dia diperintahkan untuk meniupnya, maka dia pun akan meniupnya. Kata Rasulullah, bagaimana saya tidak akan takut kepada Allah, bagaimana saya tidak akan takut dengan hari yang dahsyatnya begitu luar biasa, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis dan dalam Al-Quran. Sementara malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala itu sudah sangkakala bukan diletakin lagi, bukan nyantai lagi, tapi sudah berada hampir-hampir, sudah diambil, dimasukkan ke dalam mulut, dan beliau sudah mendengar, bukan mendengar, menyimak. Ibarat seseorang yang hendak ditugaskan akan suatu pekerjaan, lagi menunggu aba-aba diperintahkan untuk meniup sangkakala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menunjukkan ya ikhwan sekalian, azzakumullah, bahwasanya begitu dekatnya hari kiamat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan bahwasanya saya dan hari kiamat seperti ini, sambil beliau menunjukkan dua jari beliau, menunjukkan dekatnya dengan hari kiamat, menunjukkan bahwasanya usia dunia ini sudah tua, sudah banyak generasi-generasi yang sudah tertimbun di dalam perut bumi, sudah banyak manusia-manusia yang semuanya pelajaran buat generasi selanjutnya. Apakah masih pantas buat mereka durhaka kepada Allah? Nah, malaikat yang meniup sangkakala bukan lagi dalam keadaan masih jauh, akan tapi sudah hampir, sudah hampir meniupnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam suatu hadis dekatnya hari kiamat, tatkala beliau tidur kemudian beliau bangun dan beliau bertakbir, dari wajah beliau kelihatan beliau gusar, gelisah. Kemudian kata beliau sallallahu wasallamu alaihi, bahwasanya telah sampai kepada beliau berita bahwasanya lubang Ya'juj dan Ma'juj, bahwasanya dinding Ya'juj dan Ma'juj telah berlubang seperti ini, sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melingkarkan jari telunjuk dengan jari ibu jari beliau, dengan jempol beliau, menunjukkan bahwasanya hari kiamat benar-benar telah dekat, bahwasanya dunia benar-benar telah tua, generasi sudah banyak yang telah datang kemudian pergi, dan itulah kehidupan, datang pergi, berganti generasi. Nah, apa yang kita perbuat untuk suatu hal yang akan kita tinggalkan, apa yang kita berbuat untuk kepergian kita nantinya, apa bekal kita? Kemudian hadis tersebut begitu menakutkan di dalam hati para sahabat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, maka seolah-olah perkataan Rasulullah tersebut memberatkan para sahabat Rasul, memberatkan. Jadi ini hadis membuat para sahabat tidak tenang, membuat rasa takut yang berlebihan sehingga akan bisa merusak kenikmatan hidup. Faqul ala ashabi Rasulillah, meratkan para sahabat Rasul. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah adalah memberikan solusi buat sahabat supaya berita takut tersebut, berita yang menakutkan tersebut bisa diobati. Bukan dihilangkan tapi bisa diobati. Kemudian kata Rasulullah, faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Katakanlah hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah dan sebaik-baiknya pelindung. Dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Ini adalah perkataan. Dan ini faedah pertama dalam hadis ini, yaitu apabila seseorang merasakan takut, merasakan beban yang berlebihan dalam hidupnya, dicekam dalam suatu permasalahan, maka katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan sebaik-baiknya lindung. Sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Uhud, tatkala mereka dibunuh, banyak dari kaum muslimin gugur dalam peperangan Uhud tersebut. Rasulullah terluka. Peperangan yang mendatangkan kerugian yang besar buat kaum muslimin. Kemudian orang musyrikin pergi, sampai berita lagi, baru saja mereka pergi, kaum muslimin yang masih dalam keadaan lemah mengobati orang-orang yang terluka dalam keadaan tidak berdaya, tiba-tiba sampai berita kepada mereka, orang musyrikin itu pergi sebentar, dia akan balik lagi menambah pasukannya. Berita hal yang sangat menakutkan lagi menghadapi jumlah sebelumnya kaum muslimin sudah kewalahan, ditambah lagi dengan hal yang demikian. Pada saat tersebutlah mereka mengatakan, tidak ada yang dikatakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya kecuali mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kita Allah dan sebaik-baiknya pelindungnya. Ini adalah satu perkataan yang sunnah, sunnah diucapkan di saat seseorang berada dalam kesempitan, di dalam hal yang mencekam. Wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pelajaran yang kita ambil dalam hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya begitu menakutkan hari pembalasan, begitu mengerikan hari kiamat. Akan tetapi hal-hal yang mengerikan tersebut dan diri kita, tidak ada yang menghalangi kita sampai kepada hal tersebut kecuali hanya satu, yaitu kematian. Kematian antara kita sekarang ini dengan dahsyatnya kebangkitan, dengan dahsyatnya hari hisab, dengan dahsyatnya balasan Allah di yaumil mahsyar, di dalam alam barzakh, dan seluruh halnya, tidak ada yang menghalangi kita untuk sampai kepada alam tersebut, alam pembalasan tersebut, kecuali hanya kematian. Sementara kematian tidak ada yang tahu, dan kematian datang tidak ada yang mengetahuinya. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hendaklah seorang sebagaimana kita katakan di awal tadi, mempergunakan kesempatan selama dia hidup sebelum dia diantarkan kepada hari yang dahsyat tersebut, yaitu dengan dia menemui ajal. Dan kepada Allah kita memohon bimbingan, taufik dan husnul khitab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam hadis nomor 409 tersebut juga terdapat pelajaran bahwasanya para sahabat merasakan ketakutan yang luar biasa mendengar hadis ini, yaitu hadis malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala sudah meniup sangkakala. Begitu menakutkan di dalam hati para sahabat. Bagaimana dengan kita? Hati mereka takut? Ya, ada sebabnya. Karena hati mereka bersih, karena ketakutan mereka murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hati mereka tidak dikotori oleh dosa dan kemaksiatan, sehingga rasa takut tersebut selalu terjaga di dalam diri mereka. Dan kalau seandainya kita tidak merasakan ketakutan, maka ketahuilah bahwasannya itu adalah salah satu ciri, salah satu tanda bahwasannya dalam hati kita banyak debu, banyak kotoran yang menghalangi kita untuk mengibadati Allah dengan sebenar-benarnya. Hadis selanjutnya, hadis nomor 410. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة رواه الترمذي حديث حسن غيره dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini memiliki syawahid diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'ain dan Imam Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj." Barang siapa yang takut, maka dia bersegera. Maksud hadis ini, adlaj artinya berjalan di awal malam. Maknanya, barang siapa yang takut kemalaman, takut kemalaman, maka dia bersegera berjalan di sore hari. Gitu, malam sudah mulai tiba, dia segera berjalan. Khawatir nanti kemalaman. Nah, kalau seandainya kemalaman, gelap. Makanya kata Rasulullah, "Waman adlaj balagal manzil." Barang siapa yang berjalan di awal malam, di saat masih ada cahaya, maka dia akan sampai kepada ke rumahnya. Maksud daripada perkataan Rasul bahwasanya barang siapa yang takut dengan hari kiamat, takut dengan pembalasan Allah, maka dia segera beramal sebelum dia dijemput oleh ajal. Nah, apabila seorang bersegera beramal sebelum dia dijemput oleh ajal, maka Allah akan mengantarkannya kepada tujuannya, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menunda, maka dia akan kemalaman. Barang siapa yang selalu menunda, nantilah sudah tua, dia menunda, maka dia akan jatuh kepada penyesalan. Dia dijemput oleh ajalnya, sementara tidak ada yang telah dia perbuat. Tidak ada amal yang telah dia lakukan. Tidak ada kebaikan yang telah dia siapkan. Kemudian kata Rasulullah, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah bahwasanya perniagaan Allah mahal. Sil'ah secara bahasa barang dagangan. Kenapa dikatakan barang dagangan? Ya, karena manusia itu, karena manusia kaum mukminin telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, telah melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum mukminin melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, berjihad di jalan Allah, kemudian Allah beli dengan surganya. Kata Allah dalam surat Taubah, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sungguhnya Allah telah membeli dari kaum mukminin jiwa mereka dan harta mereka. Allah beli dengan apa? Dengan surga. Jadi ibarat barang, ini barangnya jiwa dan harta. Uangnya surga. Subhanallah. Jadi kalau saatnya kita sadar ini ayat, tatkala kita malas, tahu enggak kenapa saya harus malas? Jiwa saya sudah dibeli oleh Allah. Jiwa saya sudah dibeli oleh Allah dan Allah akan mengganjarinya dengan surga. Tatkala kita punya harta dan kita bakhil untuk menginfakkannya di jalan Allah, kita punya harta dan kita bakhil untuk mempergunakannya untuk ketaatan, tahuilah bahwasanya harta itu sudah dibeli oleh Allah. Allah yang belinya. Kalau seandainya benar kita orang mukmin, makanya kata Allah, "Inna Allah ashtara minal mu'minin." Allah telah membeli dari kalangan orang mukmin, dari kalangan orang-orang mukminin, dan bukan dari kalangan orang muslimin. Orang mukmin lebih tinggi daripada muslim. Kalau seandainya kita benar-benar beriman, sadar harta kita sudah dibeli oleh Allah, jiwa kita sudah dibeli oleh Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim harus siap menginfakkan hartanya dan menginfakkan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menginfakkan harta tidak selalu maknanya memberikan ke masjid, memberikan kepada orang miskin, tidak, akan tapi mempergunakan harta tersebut untuk ketaatan, menginfakkan jiwa bukan selalu maknanya cuma berjihad, mati di jalan Allah berperang, akan tapi mempergunakan jiwa untuk ketaatan kepada Allah. Ketahuilah, kalau seandainya kita benar orang mukmin, sadar bahwasanya jiwa kita, diri kita sudah dibeli oleh Allah. Kata Allah, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah telah membeli dari kaum mukminin jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka, dan bagi mereka adalah surga. Yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalun. Dan mereka berjihad di jalan Allah, maka mereka membunuh dan mereka pun dibunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Janji yang hak, yang termaktub di dalam Taurat, di dalam Injil dan dalam Al-Quran. Waman awfa bi'ahdihi minallah. Maka barang siapa yang memenuhi janjinya kepada Allah, dia benar menyerahkan jiwanya, benar menyerahkan dirinya, benar dia telah menepati janjinya, benar dia faham bahwasanya dia telah dibeli oleh Allah. Apa yang kata Allah? Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'tum bih. Maka berbahagialah, maka bersenang-senanglah, sampaikanlah berita gembira dengan jual beli yang telah engkau lakukan, yang transaksi yang telah engkau lakukan. Wadzalika huwal fawzul 'adzim. Demikianlah, dan itulah keberuntungan yang besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang 111. Nah, barang dagangan Allah mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah adalah surga. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau seandainya dasar melakukan ketaatan kita merasa berat, faham, ya wajar berat karena mahal memang. Jangan baru sedikit berjuang lemas, baru sedikit berjuang mundur, baru sedikit berjuang narik diri, baru sedikit berjuang mengundurkan diri. Kenapa? Ya berat, ya memang berat karena memang mahal, mahal memang. Makanya ma'asyiral muslimin, sering kita kadang dialami ditimpakan suatu perasaan berat sehingga kita mundur. Perasaan begitu beratnya dakwah ini kemudian kita mundurkan diri. Ketahuilah barang dagang Allah mahal, dan tidak mungkin suatu hal yang mahal bisa dibeli dengan suatu hal yang murah. Tidak akan mungkin, tidak akan mungkin selama-lamanya. Barang harga sesuai dengan barang, kata orang kita, harga sesuai dengan barang. Dan pemberian Allah besar, surga lebih berharga daripada dunia dan isinya. Mana mungkin akan diberikan buat orang yang malas-malas, mana mungkin diberikan buat orang yang tidak mau susah payah. Dan sungguh barang dagangan Allah mahal, dan barang dagangan Allah adalah surga. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang terakhir, وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia dibangkitkan pada hari kiamat hufatan uratan ghurla, dalam keadaan tidak bersendal, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Berkata Aisyah, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan keseluruhannya, maka mereka akan melihat sebagian di antara mereka kepada bagian lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, sungguh permasalahan pada hari tersebut lebih besar, lebih dahsyat daripada memperhatikan permasalahan demikian. Dalam riwayat yang lain, sungguh permasalahan pada hari tersebut lebih besar daripada permasalahan saling lihat-melihat. Subhanallah. Dalam hadis ini kita mengambil pelajaran. Kata Rasulullah, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan uratan ghurla. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan uratan ghurla, tidak bersendal, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai penciptaan maka demikianlah kami mengembalikannya. Sehingga pada hari tersebut manusia dikembalikan tanpa sebagaimana dia dilahirkan. Kalau seandainya di saat di masa dia hidup dia pernah menjalani operasi plastik umpamanya, hidung pesek dimancungkan, maka pada hari kiamat dia akan dilahirkan dalam keadaan pesek. Kalau seandainya pada hari kiamat, kalau seandainya semasa dia hidup dia lahir dalam keadaan tidak sumbing bibirnya, kemudian terjadi kecelakaan lalu hidungnya sumbing, bibirnya sumbing, tangannya patah, maka pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan biasa, tanpa ada sumbing, tanpa ada tangan yang patah, dan lain-lain sebagainya. Itulah makna firman Allah, sebagaimana pertama kali kami menciptakannya, demikianlah kami mengembalikannya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menunjukkan malunya, menunjukkan bagaimana wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar hadis disebutkan, muncul rasa malu, rasa malu yang mulia dari seorang wanita yang makin lama makin tipis di zaman pada sekarang ini. Malu padahal pada saat tersebut tidak ada lagi pernikahan, pada zaman tersebut tidak ada lagi persaudaraan, akan tetapi tetap malu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, pada saat tersebut laki-laki dan wanita dalam satu tempat, tentu mereka akan saling lihat melihat, tentu mereka saling lihat melihat. Ini sifat malu daripada wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga tertera dalam hadis yang lain, seorang wanita yang hitam yang mengalami penyakit ayan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan supaya sembuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berikan engkau dua pilihan. Pilihan pertama saya doakan lalu engkau sembuh biiznillah, atau pilihan yang kedua engkau sabar maka engkau akan masuk ke dalam surga. Apa yang dia pilih? Dia pilih sabar, karena dia faham kesabaran lebih berharga daripada kesembuhan. Allahu Akbar. Dia faham bahwasanya kesabaran lebih mahal daripada kesembuhan. Kesabaran lebih mahal daripada kesembuhan. Dan perhatikan, dan dia minta satu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya demikian saya pilih yang pertama, saya pilih sabar, akan tapi tolong doakan saya supaya saya tidak tersingkap di saat saya mengalami sakit tersebut. Allahu Akbar. Jadi ikhwan sekalian azakum, begitu malunya dia, begitu malunya. Berarti wanita tersebut lebih mengutamakan malu daripada sembuh. Makanya sebagaimana contoh yang lain daripada kisah Salafus Salih rahimahumullah Utsman bin Affan, yang selalu saya sampaikan, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, tatkala beliau dikepung rumahnya, tatkala rumah beliau dikepung oleh orang-orang Khawarij hendak membunuh Uthman bin Affan. Para sahabat, sebagian para sahabat menjaga rumah beliau, dan sebagian orang-orang Khawarij tatkala tidak berhasil masuk dari arah pintu, mereka masuk manjat dinding. Pada saat tersebut dalam kondisi yang dikhawatirkan, dalam kondisi yang mencekam, dalam kondisi antara hidup dan mati tersebut, istri daripada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anha mengusulkan supaya dia membuka jilbabnya supaya orang yang manjat tersebut malu bahwasanya di dalam rumah tersebut ada aurat wanita yang tidak pantas mereka lihat. Akan tapi apa kata sahabat yang mulia Uthman bin Affan, sungguh terbunuhnya saya lebih ringan saya rasakan daripada terlihatnya auratnya. Subhanallah, cuma jilbab yang dia buka. Bagaimana dengan orang tua? Orang tua pada zaman sekarang malah senang anaknya buka aurat, malah membiarkan anaknya berpacaran. Berbeda dengan Uthman bin Affan, merasakan terbunuhnya dia lebih baik daripada hal yang demikian. Ini sahabat yang mulia, istri yang mulia Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan seafdal-afdalnya pakaian seorang laki-laki itu setengah betis. Sebatas setengah betis. Kemudian kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, bagaimana wanita?" Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dia menambah satu hasta." Kemudian kata dia, kemudian kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya demikian, maka akan kelihatan telapak kakinya." Masih ada rasa malu. Malu kelihatan telapak kaki. Subhanallah, malu kelihatan telapak kaki. Wanita pada zaman sekarang enggak malu kelihatan telapak kakinya. Sampai mana mereka daripada ibu mereka Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Keluar rumah, ya pakai jilbab. Pakai jilbab, tapi kaki tidak ditutup. Mana suri tauladan mereka daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata Rasulullah, tambah satu hasta dan tidak boleh lebih daripada ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini pelajaran yang penting yang kita ambil dalam hadis tersebut. Kemudian setelah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan dalam kondisi demikian, sudah tentu mereka saling lihat-melihat." Kemudian kata Rasulullah, "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik." Ya Aisyah, sungguh permasalahan yang mereka hadapi pada saat tersebut lebih besar daripada permasalahan lihat-melihat. Subhanallah, ini adalah satu berita yang menakutkan ya ikhwan sekalian azzakumullah, bahwasanya puncak kenikmatan anak Adam, puncak kenikmatan mata anak Adam, puncak kenikmatan yang ada di atas permukaan dunia ini bisa kalah disebabkan dahsyatnya hari kiamat. Disebabkan dahsyatnya hari kiamat. Makanya benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law alimtum ma alam, udhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran wa matalazzatum bin nisa' ala al-furush." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan kalian tidak akan merasakan kenikmatan di atas ranjang, dan kalian akan lari ke jalan-jalan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini kembali hadis, kembali kemuliaan kepada ilmu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat takut dengan hari kiamat? Karena mereka berilmu, faham. Kenapa sebagian manusia tidak takut dengan hari kiamat, tidak takut dengan pembalasan? Karena mereka tidak berilmu. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Yang takut kepada Allah hanya dari kalangan hamba-hambanya yang berilmu. Maka tuntutlah ilmu, dan diantara hasil daripada menuntut ilmu yaitu munculnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, munculnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan munculnya rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya buka buat satu atau dua pertanyaan. Apa yang bisa saya jawab, apa yang tidak saya katakan, Allahu a'lam. Tidak ada. Sampai demikian kajian kita pada hari ini, dan akhirnya kita sudahi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.